نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kita lanjutkan pelajaran kita di pagi hari ini dari kitab Fiqih Muyassar. Kita insyaallah akan masuki bab yang keempat yang berkaitan dengan hukum siwak, berkaitan dengan seputar hukum siwak dan sunnah-sunnah fitrah dan perkara-perkara fitrah. Qala al-bab ar-rabi', bab yang keempat. Fi siwaki wa sunanil fitrah. Yang berkaitan dengan atau hukum seputar siwak dan perkara-perkara fitrah. Dan perkara-perkara fitrah, sunan al-fitrah. Pertama alif akan memulai dengan siwak terlebih dahulu, yaitu fi siwak. Mu'allif di sini menyebutkan, menyajikan kepada kita bab yang keempat ini dengan bab siwak. Sebelum bab yang keempat adalah bab qada'ul hajah, yaitu bab yang ketiga yang berkaitan dengan qada'ul hajah. Dan kaitannya siwak dengan qada'ul hajah adalah sama-sama taharah. Sama-sama taharah. Oleh karena itu mu'allif menjadikan bab siwak di sini termasuk dalam bab taharah, termasuk dalam kitab taharah, karena bersiwak merupakan bagian daripada taharah. Wa fihi iddatu masail. Wa fihi iddatu masail. Di dalamnya terdapat beberapa masalah, beberapa permasalahan. Qala as-siwaku huwa isti'malu 'udin aw nahwihi fil asnani aw al-lithah. Siwak adalah isti'mal 'ud, menggunakan kayu, menggunakan kayu. 'Ud adalah sebatang kayu. Au nahwi, atau yang semisalnya. Fil asnani awil lithah, untuk menggosok gigi. Awil lithah, dan juga menggosok lithah, yaitu gusi. Jadi siwak adalah benda yang terbuat dari kayu yang digunakan untuk membersihkan gigi dan juga gusi. Awil lithah, demikian juga lisan, demikian juga untuk membersihkan lisan, untuk membersihkan lidah. Jadi siwak itu bisa digunakan untuk membersihkan lidah juga, sebagaimana hadis muttafaqun alaih, bahwa dari hadis Ughirah bin Syu'bah, dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan siwak tersebut ke mulutnya, membersihkan lidahnya dengan siwak tersebut. Wa tarafu siwak fi fihi wa huwa yaqulu u', sampai beliau terdengar suara u', yakni suara beliau masukkan siwak itu sampai dalam, yaitu membersihkan lidah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka siwak bisa digunakan untuk membersihkan gigi, demikian juga untuk membersihkan lidah. Liizalati mayat may liizalati ma yu'allaqu bihima min al-at'imati war-ra'ih. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya adalah untuk membersihkan ma yu'allaq, yang tersisa, apa-apa yang tersisa dari makanan atau aroma yang kurang sedap. Warwa'ih. Jadi siwak ini membersihkan makanan yang tersisa di mulut kita, atau juga menghilangkan bau yang tidak sedap yang keluar dari mulut kita. Inilah siwak, inilah siwak, dan insyaallah kita akan bahas pembahasan setelah ini. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama atau permasalahan yang pertama yang disebutkan muallif di sini. Qala hukmuhu, al-mas'alatul ula wa huwa hukmuhu, permasalahan yang pertama yaitu yang berkaitan dengan hukum bersiwak, hukum bersiwak. As-siwaku masnunun fi jami'il awqad. Kata muallif, bersiwak itu hukumnya adalah sunnah. Bersiwak hukumnya sunnah, tidak sampai wajib, akan tapi sunnah. Fi jami'il awqad, di seluruh waktu, yakni kapan saja waktunya. Jadi bersiwak itu sunnah, kapan saja kita ingin bersiwak itu disunnahkan, tidak ada waktu-waktu tertentu yang di situ disunnahkan untuk bersiwak. Akan tapi siwak itu sunnah, kapan saja kita boleh memakai, boleh bersiwak, karena hukum siwak adalah sunnah di seluruh waktu. Ini pendapat yang rajih yang benar, karena di sana para ulama berselisih. Ada yang mengatakan bahwa bagi orang yang shaim itu tidak disukai bagi dia, makruh hukumnya bagi orang yang shaim untuk bersiwak. Tapi yang rajih, yang benar, dan juga dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, demikian juga muallif di sini, bahwa bersiwak itu boleh dilakukan setiap orang, baik dia puasa atau dia dalam keadaan tidak berpuasa, di seluruh waktu, kapan saja waktunya. Hatta shaim law tasawwaka fi hali siyamihi fala ba'sa bidzalik, walaupun keadaan orang itu dalam keadaan sedang berpuasa. Law tasawwaka fi hali siyamihi fala ba'sa bidzalik, orang yang berpuasa pun boleh jika dia ingin menggunakan siwak ketika dia sedang berpuasa, maka ini tidak mengapa. Fala ba'sa bidzalik, tidak mengapa. Sawa'un kana awwalan nahar aw akhirahu, baik atau sama saja, baik awal nahar yaitu di awal siang sebelum zuhur, baik sebelum zuhur itu boleh kita bersiwak, atau akhir, atau di akhir nahar, terakhir siang, di akhir siang yaitu menjelang asar yaitu akhirun nahar. Jadi bersiwak itu hukumnya sunnah di seluruh waktu, kapan saja, tidak bisa dikhususkan dengan waktu-waktu tertentu. Akan tapi nanti di sana ada waktu-waktu yang di situ lebih utama untuk bersiwak. Namun secara asal, secara umum, siwak itu hukumnya sunnah kapan saja waktunya. Baik di awal siang, yaitu di pagi hari, atau di akhir siang. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam raghaba fihi targhiban mutlaqan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, menghasung kepada umatnya, memberikan hasungan kepada umatnya secara mutlak untuk bersiwak. Jadi tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Walam yuqayyidhu biwaqtin duna waqtin, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengaitkan waktu-waktu tertentu untuk bersiwak. Jadi siwak ini hukumnya sunnah di setiap waktu. Dan di sana ada pendapat sebagian ulama bahwa bagi orang yang shaim, dia dibenci bersiwak di sebelum waktu zuhur, sebelum zawal, sebelum matahari itu, dia dibenci bersiwak, yaitu tidak disukai bagi orang yang shaim untuk bersiwak sampai matahari telah tergelincir, yaitu sampai matahari telah lewat dari waktu zuhur, baru setelah itu dia dibolehkan untuk bersiwak. Namun sebelum zuhur, orang yang berpuasa tidak boleh bersiwak. Ini sebagian pendapat ulama. Dan juga ada yang sebaliknya, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa bersiwak dibolehkan sebelum zuhur saja. Adapun setelah zuhur, setelah matahari tergelincir, maka ini tidak dibolehkan. Dan mereka menggunakan hadis. Namun hadis yang mereka jadikan dalil tersebut, para ulama menghukumi hadis itu adalah hadis yang dhaif. Demikian juga Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa hadis yang menunjukkan hal tersebut itu adalah hadis-hadis yang dhaif. Maka pendapat yang benar dan pendapat yang rajih, dan juga pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa bersiwak itu hukumnya sunnah kapan saja waktunya, bagi orang yang puasa ataupun bukan orang yang berpuasa. Jadi sunnah hukumnya bagi setiap kita, baik keadaan kita berpuasa atau tidak. Dalilnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku mutahharatun lil fami mardhatun lir rabbi. Bersiwak itu mutahharah, membersihkan mulut, lil fam. Jadi bersiwak itu membersihkan mulut kita. Mardhatun lir rabb, dan juga amalan siwak tersebut, yaitu amalan kita bersiwak merupakan amalan yang diridhai oleh Rabb, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahwa siwak merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Rasul tidak mengkaitkan di waktu-waktu tertentu. Secara mutlak Rasul mengatakan as-siwak mutahharatun, siwak itu membersihkan mulut dan amalan yang diridhai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laula an ashaqqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah. Dan juga di antara dalil yang menunjukkan bahwa siwak itu hukumnya adalah sunnah, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, laula an ashaqqa ala ummati, kalau bukan karena takut memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, maka aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku pasti akan perintahkan mereka untuk bersiwak 'inda kulli shalah, yaitu ketika hendak melakukan salat, ketika mereka hendak melakukan salat. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwa hukum bersiwak adalah sunnah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laula, jikalau bukan karena takut memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali mereka akan melakukan salat. Demikianlah hukum permasalahan yang pertama, yaitu hukum yang berkaitan dengan siwak. Hukum bersiwak adalah sunnah. Hukum bersiwak adalah sunnah. Kemudian permasalahan yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, kita lanjutkan. Permasalahan yang kedua, mata yata'akkad. Permasalahan yang kedua yaitu mata yata'akkad, kapan waktu-waktu yang lebih utama dianjurkan untuk bersiwak. Jadi di sana ada waktu-waktu tertentu yang di situ bersiwak lebih utama, lebih disunnahkan, lebih ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu waktu-waktunya? Wa yata'akkadu 'inda al-wudu. Wa yata'akkad, dan siwak itu lebih utama dilakukan ketika 'inda al-wudu, ketika hendak berwudu, ketika hendak berwudu. Sebagaimana dalam sebuah hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak berwudu, beliau menggosok gigi beliau terlebih dahulu, yaitu ketika berwudu. Ketika berwudu. Ini yang pertama, yaitu ketika hendak wudu. Wa indal intibah minan naum. Yang kedua, waktu-waktu yang lebih utama kita ditekankan untuk bersiwak, yaitu wa indal intibah minan naum, yaitu ketika kita bangun dari tidur. Ketika kita bangun dari tidur. Jadi waktu yang kedua yang lebih yang paling ditekankan oleh Rasul SAW, yaitu ketika bangun dari tidur. Dalilnya adalah hadis dari Hudzaifah bin Al-Yaman yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashusu fahu bis-siwak. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau bangun di malam hari, beliau memulai dengan bersiwak terlebih dahulu. Ketika beliau bangun, beliau langsung bersiwak terlebih dahulu. Idza qama min al-lail yashusu fahu bis-siwak. Beliau menggosokkan siwaknya ke mulut beliau. Maka disunnahkan ketika kita bangun dari tidur, baik tidur malam maupun tidur siang, untuk menggosok gigi atau untuk bersiwak. Kemudian waktu yang ketiga, wa inda taghayyuri raihatil fam, dan ketika berubah aroma mulut kita, dan ketika berubah aroma yang ada pada mulut kita, aroma yang kurang sedap, maka hendaknya kita di sini untuk bersiwak agar orang lain tidak terganggu dengan kita. Maka ketika kita merasa aroma dari mulut kita keluar kurang sedap, maka hendaknya kita untuk bersiwak. Kemudian wa inda qiraatil Qur'an. Kemudian waktu yang berikutnya adalah dan ketika akan membaca Al-Qur'an, wa inda qiraatil Qur'an. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fatahhiru afwahakum lil Qur'an." Maka bersihkanlah mulut-mulut kalian ketika kalian membaca Al-Qur'an. Hadis yang diriwayatkan oleh yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kemudian wa'inda salah, dan waktu yang lebih utama pula untuk bersiwak adalah wa'inda salah, dan ketika kita hendak melakukan salat. Sebagaimana hadis yang telah kita baca tadi, laula an asyukka ala ummati la'amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Kalau bukan karena saya takut untuk memberatkan umatku, kata Rasulullah SAW, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ketika hendak melakukan sholat. Yaitu wa inda sholah ay qurb qiyamis sholah, bukan waktu sholat bersiwaknya, akan tapi ketika mendekati waktu sholat. Ketika mendekati waktu sholat sebelum takbiratul ihram, bukan ketika sholat kemudian kita bersiwak. Karena tadi sebelum sholat, yang dimaksud inda sholah yaitu sebelum sholat. Kemudian waktu yang berikutnya adalah wakadha inda dukhulil masjidi wal manzil. Demikian juga disunnahkan untuk bersiwak, lebih ditekankan untuk bersiwak, yaitu di waktu ketika hendak masuk masjid dan masuk rumah. Ini disunnahkan pula untuk bersiwak. Dalilnya adalah hadis Miqdam bin Syuraih, dari hadis sahabat Miqdam bin Syuraih, an abihi qala sa'altu Aisyata qultu bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu kana yabda'un nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu qalat bisiwak. Dalilnya adalah hadis Miqdam bin Syuraih, dari bapaknya, bapak beliau berkata, sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiy sallallahu alaihi wasallam, dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai idza dakhala baitih, ketika beliau masuk rumah. Qalat, Aisyah menjawab, bisiwak, dengan siwak. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa bersiwak sebelum masuk rumah itu hukumnya sunnah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut ketika ditanya Aisyah, ditanya oleh Syuraih, bi ayyi syai'in, dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai ketika masuk rumah. Aisyah menjawab, yaitu dengan siwak, dengan menggunakan siwak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian wa yata'akkadu kadzalika 'inda tulis sukut, dan juga dianjurkan pula kadzalika wa yata'akkad dzalika, dan dianjurkan pula 'inda tulis sukut, dan dianjurkan untuk bersiwak 'inda ketika tul as-sukut, berdiam dalam waktu yang lama, ketika kita berdiam dalam waktu yang lama, yaitu seperti tidur. Ketika seorang tidur maka dia diam, maka ketika bangun disunnahkan bagi dia untuk bersiwak. Wa inda tulis sukut, yaitu ketika dia berdiam dalam waktu yang lama, atau di luar tidur, seperti seseorang tidak berbicara, berdiam dalam waktu yang lama, karena diamnya seseorang itu bisa merubah aroma mulut dia, sehingga disunnahkan bagi dia untuk bersiwak. Wa sufratul asnan, dan ketika gigi itu sudah mulai menguning, wa sufrah yaitu kuning, dan ketika warna gigi itu sudah menjadi kuning, agar terlihat bersih, agar terlihat bersih dan tidak mengganggu saudaranya. Lil ahadits as-sabiqah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashusu fahu bis-siwak. Tadi adalah hadis-hadis yang telah kita baca tadi, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail, jika beliau bangun dari di malam hari, beliau yashusu, beliau menggosok fahu bis-siwak, menggosok mulut beliau dengan siwak, dengan siwak. Wal muslimu ma'murun 'inda al-ibadah wa at-taqarrub ila Allah ay yakuna 'ala ahsani halin min an-nadhafati wa at-tahara. Dan hendaknya seorang muslim ketika ia hendak melakukan ibadah dan melakukan taqarrub ila Allah, hendaknya dia dalam keadaan sebaik mungkin, ay yakuna 'ala ahsani halin, sebaik mungkin, min an-nadhafah, dalam kebersihan dan kesucian. Demikianlah ketika seorang hendak melakukan ibadah, melakukan sholat, hendak membaca Al-Quran, merupakan ibadah. Maka seorang muslim hendaknya membersihkan terlebih dahulu mulutnya, agar terlihat bersih dan terlihat suci. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini merupakan bagian dari takwa yang ada pada hati dia. Kita lanjutkan sedikit. Al-mas'alatu tsalitsatu, permasalahan yang ketiga. Bima yakun, dengan apa bersiwak? Dengan apa kita bersiwak? Yusannu ayyakuna at-tasawwuk, ayyakuna at-tasawwuka ba'da, ayyakuna at-tasawwuku ba'da ratbin la yatafattat. Disunnahkan untuk bersiwak dengan bi'ud, dengan menggunakan kayu. Bi'ud, disunnahkan bersiwak dengan menggunakan kayu. Ratb, yaitu kayu yang basah. La yatafattat, tidak berjatuhan. Kayu tersebut tidak berjatuhan. Maksudnya yang di dalam kayu yang kita gunakan untuk membersihkan gigi kita itu tidak berjatuhan, atau rambut-rambutnya, serabutnya itu tidak berjatuhan. Wala yajrah al-fam, dan juga tidak melukai mulut. Dan juga tidak sampai melukai mulut. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Fa'in Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana yastaku bi'udin arak. Karena dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersiwak dengan kayu dari jenis pohon arak. Nama pohon arak adalah nama suatu pohon. Jadi bersiwak itu dengan menggunakan kayu, bi'ud, dengan menggunakan kayu. Kemudian rotab, rotbin itu yang dimaksud adalah yang lembut, basah, ya, basah. Arti rotab adalah basah, tapi yang dimaksud di sini adalah lembut. Jadi kayunya yang lembut, bukan kayu yang kasar, karena bisa merusak gigi, bahkan bisa melukai mulut kita jika kayu tersebut adalah kayu yang kasar. Bahkan tidak bisa memberikan faedah kepada kita jika kita bersiwak dengan kayu yang kasar. Kemudian la yatafattat, dan juga serabut yang terdapat pada kayu tersebut tidak berjatuhan, tidak lepas-lepas. Karena jika berjatuhan maka ini akan mengganggu mulut kita, bahkan mengotori mulut kita. Kemudian juga ulama menyebutkan bahwa siwak tersebut juga harus bisa, sifatnya bisa membersihkan, yaitu mungkin bisa membersihkan gigi, bisa membersihkan kotoran, bukan hanya sekedar kayu dan tidak bisa membersihkan, akan tapi juga harus bisa membersihkan siwak tersebut. Dan juga ghairi mudhar, yaitu tidak memudaratkan gigi kita, tidak memudaratkan mulut kita, yaitu dengan kayu yang lembut, yaitu dengan kayu yang lembut, bukan sembarang kayu yang keras-keras kita gunakan semua untuk bersiwak. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastaku bi'udin, karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersiwak dengan ud, yaitu dengan kayu yang terbuat dari kayu dari pohon arak. Nama pohon yang disebut arak, syajar minal hamd, yastaku biqudbanihi. Kemudian walahu ayastawika biyadihi al-yumna aw al-yusra fal amru fi hadha wasi'un. Dan boleh baginya untuk bersiwak dengan menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Fal amru fi hadha wasi'un. Karena permasalahan ini luas, tidak mengapa seseorang bersiwak dengan tangan kanan maupun dengan tangan kiri, tidak ada masalah. Tidak ada masalah dalam permasalahan baik menggunakan tangan kanan ataupun tangan kiri. Permasalahan bersiwak dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, di sini sebenarnya para ulama berselisih. Pendapat yang pertama yaitu mengatakan bahwa bersiwak sunnahnya dengan menggunakan tangan kanan, karena siwak adalah perkara yang mustahab, perkara yang sunnah. Maka dari sisi ini bersiwak merupakan amalan yang sunnah, maka dari sisi ini bersiwak dianjurkan kita untuk menggunakan tangan kanan, karena tangan kanan itu untuk perkara-perkara yang mulia. Maka bersiwak merupakan amalan sunnah, maka sehingga kita disunnahkan untuk menggunakan tangan kanan. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua yaitu mengatakan bahwa bersiwak disunnahkan, atau lebih utama bersiwak itu dengan menggunakan tangan kiri. Kenapa? Karena ketika kita bersiwak, keadaan kita itu seperti membersihkan kotoran. Jadi kita bersiwak itu kita sedang membersihkan kotoran, seperti istinja. Seperti istinja itu kita membersihkan kotoran. Maka sama, kita bersiwak kita membersihkan kotoran yang ada pada mulut kita. Maka dari sisi ini mereka mengatakan siwak lebih utama menggunakan tangan kiri sebagaimana istinja. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu ditafsil. Pendapat yang ketiga ditafsil, jika niatan kita untuk bersiwak yaitu adalah untuk membersihkan kotoran yang ada pada mulut kita, maka ini disunnahkan kita untuk menggunakan tangan kiri. Akan tapi jika kita bersiwak dan kita niatkan untuk mengamalkan sunnah, bukan untuk membersihkan kotoran, tapi niat kita untuk mengamalkan sunnah, maka di sini disunnahkan untuk menggunakan tangan kanan. Dan tapi yang rajih, kata Syekhul Utsaimin, yang rajih dan juga dirajihkan oleh muallif di sini, tidak ada permasalahan ini, sangatlah luas, tidak penting kita, karena semua tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Maka permasalahan ini luas, boleh seseorang bersiwak dengan tangan kanan maupun dengan tangan kiri, karena tidak ada dalil yang mengharuskan seseorang ketika bersiwak menggunakan tangan kanan ataupun tangan kiri. Inilah pendapat yang dipilih oleh muallif di sini, dan juga pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama, di antaranya adalah Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Fa illam yakun 'indahu 'udun yastaku bih 'ala al-wudu' ajza'ahu at-tasawwuq bi usbu'ihi. Jika dia tidak memiliki kayu untuk bersiwak ketika hendak berwudu atau di waktu yang lainnya, ajzahu at-tasawwuq bi usbu'ih, maka dibolehkan bagi dia untuk bersiwak dengan usbu'ih, dengan jari dia. Sebagaimana yang diriwayatkan kama rawa dzalika Aliun ibnu Abi Thalibin fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau mensifati wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menggunakan jari. Demikian juga sikat gigi, itu insyaallah termasuk daripada siwak. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sampai sini pelajaran kita. Mudah-mudahan Allah tulis sebagai ajr dan menjadi pemberat timbangan kita di akhirat nanti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.